Yambagi lil qari'i idza ibtada'a min wasati surati aw waqafa 'ala ghairi akhiriha an yabtadi'a min awwalil kalamil murtabiti ba'duhu bi ba'din wa an yaqifa 'ala akhiril kalamil murtabit. Seyogianya bagi seorang qari apabila dia memulai bacaan dari tengah surat atau dia berhenti bukan pada akhir surat, maka hendaklah dia memulai bacaannya dari awal kalam, awal pembahasan, awal naam pembicaraan yang masih berkaitan. Wa an yakifa ala akhiril kalamil murtabit, dan hendaklah jika dia berhenti di selain akhir surat, maka dia berhenti pada akhir kalam yang masih berkaitan yang dia baca. Wala yataqayyada bil a'syari wal ajza, dan jangan dia terikat dengan naam satu juz atau setengah juz atau seperempat juz, ya. Jangan terikat dengan a'syar atau ajza. Naam. Jangan terikat dengan naam seperempat juz ataupun satu juz. Fa innaha qad takunu fi wasatil kalam al murtabit, karena kadang-kadang ya, yang seperempat juznya atau yang naam satu juznya ya, itu kadang-kadang fi wasatil kalam, itu berada pada tengah kalam, pada tengah pembicaraan. Yang masih berkaitan. Itu yang masih nyambung. Pembahasannya. Kal juz'il ladzi fi qaulihi ta'ala. Kemudian beliau mencontohkan seperti juz yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi. Surah Yusuf. Ini di awal juz. Nah, ini di awal juz. Dan pembicaraan sebelumnya berkaitan masih dengan awal juz ini. Sehingga beliau menyebutkan ketika membaca Al-Quran dari tengah surat, jangan terikat dengan juz ataupun dengan naam seperempat juz atau setengah juz. Jangan terikat dengan itu. Karena kadang naam awal juz itu masih berkaitan pembicaraannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Beliau mencontohkan pada surah Yusuf. Mushaf. Sekoher. Fadal yang lain kalau mau mengecek. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini awal juz ke-13. Sedangkan ayat ini yang masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini sama ayat sebelumnya masih berkaitan. Sehingga kata beliau, seorang qari, na'am, jangan terlalu terikat dengan juz. Ya. Nah. Wa fi qawlihi ta'ala, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 24. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-24. Awal juz ke-5. Ya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin ila akhiril ayah. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum ila akhiril ayah. Nah. Wal muhsanatu minan nisa. Nah. Masih berkaitan antara ayat ini awal juz kelima dengan akhir juz keempat. Nah. Sehingga hendaknya di na'am ketika membaca atau memulai dari tengah surat, ya, jangan berhenti pada ayat-ayat yang masih berkaitan na'am pembahasannya, ya. Tentunya hal seperti ini butuh kepada apa? Pemahaman terhadap makna ayat. Jika sekedar hafid, sekedar hafal dan tidak memahami makna, ya, maka kadang terluput kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Apakah bisa berhenti di sini ataukah tidak? Ya. Apakah bisa memulai dari sini ataukah tidak? Ya. Ini ketika memulai dari awal, dari tengah surat, dan ketika dia berhenti di selain akhir surat, ya, butuh kepada pemahaman makna-makna ayat tersebut. Ya. Contoh yang lain, wa fi qawlihi ta'ala fama kana jawaba qaumihi, surah An-Naml ayat 56. Awal juz yang ke-20. Ya, awal juz yang ke-20. Famaka na jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum ila akhiril ayah. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. A innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Nah, Karena ayat sebelumnya bertanya, a innakum latatuna rijal syahwatan min dunin nisa. Nah, kemudian awal juz ke-20 jawaban dari pertanyaan tersebut sehingga masih berkaitan. Nah, sehingga hendaknya tidak berhenti pada ayat tersebut walaupun itu di akhir juz. Karena masih sangat berkaitan. Famakana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum. Ila akhiril ayat. Wa fi qoulihi ta'ala, contoh yang lain dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 31. Awal juz yang ke-22. Ya. Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajruha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ya nisa an-nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu di'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira wa man yaqnut minkunna lillah wa rasulihi ila akhiril ayat. Masih berkaitan antara ayat akhir juz ke-21 dengan awal juz ke-22. Wa fi qoulihi ta'ala, contoh lain dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat yang awal juz ayat ke-28 ya. Awal juz ke-23. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Masih satu pembahasan, masih satu pembicaraan. Wa qawlihi ta'ala, juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Afwan, ayat yang ke-47. Awal juz ke-25. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi 'ilmihi. Ila akhiril ayah. Ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Masih satu pembahasan, satu kaitan. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid. Ilaihi raddu 'ilmu sa'ati. Ila akhiril ayah. Akhir juz ke-24 masih berkaitan dengan awal juz ke-25 ayatnya. Contoh lain, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa badalahum sayyiatu ma 'amilu, surah Al-Jathiyah ayat 33. Ha. Al-Jathiyah ayat yang ke-33. Wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Nah, ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-32. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha kuntum ma nadri mas-sa'atu inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Nah, ini menurut salah satu pendapat bahwasanya awal juz ke-26 adalah ayat ini. Wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu. Adapun di mushaf ini awal juz ke-26 adalah surah Al-Ahqaf. Nah, Quran Madinah, tata letak Naam Madinah ya. Itu awal juz ke-26 surah Al-Ahqaf. Bukan ayat yang ke-33 dari surah Al-Jathiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini. Mungkin Naam ini salah satu pendapat bahwasanya awal juz ke-26 adalah ayat yang ke-33 dari surah Al-Jathiyah. Nah, namun pendapat yang lain, nah, pendapatnya Abu Amr Ad-Dani, bahwasannya awal juz ke-26 adalah surah Al-Ahqaf. Ya, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Surah Al-Ahqaf. Ini awal juz ke-26. Sehingga tidak ada iskal. Nah, jika awal juz ke-26 itu adalah surah Al-Ahqaf. Kemudian contoh yang lain, wa fi qawlihi ta'ala qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-31. Surah Az-Zariyat yang ke-31, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 30, ayat 29, ya. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Masih berkaitan. Sehingga jangan berhenti di juz 6, akhir juz yang ke-26. Nah, karena masih berkaitan dengan ayat pada awal juz ke-27. Sehingga jangan terlalu terikat dengan juz, nah, atau naam setengah juz atau yang semisalnya. Karena kadang naam juz tersebut berada pada atau berada di tengah pembicaraan, di tengah kalam, ya, masih berkaitan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Contoh yang lain, wa kadzalikal ahzab, demikian pula hizb-hizb, ya, satu hizb itu setengah juz. Nah, satu hizb setengah juz. Kalau arba itu setengah hizb. Nah, rubu', ya, seperempat. Itu setengahnya hizb, ya, seperempat juz. Setengah hizb, seperempat juz. Jangan juga terlalu terikat dengan ahzab, dengan hizb, ya. Baca mushaf ada itu hizb, ya. Nah, contohnya kaqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Kita lihat. Surat Al-Baqarah ayat 203. Itu awal hizb. Awal hizb keempat. Wadhkur, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Nah, ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Contoh lain, wa qawlihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Surah Ali Imran ayat 15. Nah, awal hizb ke-6. Awal hizb yang ke-6. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil 'ibad. Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Masih nyambung dengan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Nah, ila akhiril ayah. Contoh yang lain. Selesai ya. Nah, intinya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala hendak memberikan contoh-contoh. Naam, awal juz yang masih berkaitan dengan naam akhir juz. Ayat pada akhir juz, ya. Nah, atau awal hizb, ya. Masih berkaitan dengan ayat akhir hizb. Sehingga kata beliau, la yataqayyad, jangan terlalu terikat, ya, dengan tadi juz ataupun hizb ataupun aksyar. Nah, karena kadang-kadang juz itu berada, awal juz itu berada di tengah-tengah kalam, di tengah-tengah pembahasan, masih berkaitan antara awal juz ini dengan akhir juz sebelumnya. Nah, baik, sehingga beliau menyebutkan bahwasanya seyogianya bagi seorang qari jika dia memulai bacaan dari awal surat, maka mulailah dari awal pembicaraan yang masih berkaitan, ya, antara sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Nah, satu pembahasan. Dan jika dia berhenti di selain akhir surat, ya, misalkan berhenti di tengah surat, nah, maka apa, hendaklah dia berhenti, ya, pada akhir pembicaraan, ya, pada akhir pembicaraan yang masih berkaitan. Nah, tidak terikat dengan juz, tidak terikat dengan hizb, ya, ahzab, tidak terikat dengan aksyar, ya. Karena kadang-kadang juz, hizb dan seterusnya itu kadang-kadang berada di tengah-tengah kalam, berada di tengah-tengah pembahasan atau pembicaraan yang masih berkaitan. Seperti yang beliau contohkan tadi, beberapa juz yang seperti ini. Demikian pula beberapa hizb yang seperti ini. Kemudian kata beliau, fakullu hadza wa syibhuhu, semua ini dan yang semisalnya, yang bagi an la yubtada abihi, maka seyogianya tidak naam digunakan untuk memulai bacaan. Nah, karena ini pertengahan apa? Pertengahan pembahasan, pertengahan pembicaraan. Maka seyogianya tidak memulai dengannya ketika membaca Al-Quran. Wala yuqafa alaih, juga tidak berhenti di situ. Karena itu pertengahan pembahasan. Ya, pertengahan pembahasan. Fa innahu muta'alliqun bima qablahu. Yang demikian karena Naam, dilarang memulai dari situ atau berhenti di situ, ya. Karena masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Pembahasannya, materinya, ya, pembicaranya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Wala taktarra bikathratil fa'ilina lahu minal qurra. Dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya para qari yang melakukan hal ini. Itu berhenti di akhir juz, padahal juz setelahnya masih satu materi, masih satu pembicaraan, masih berkaitan. Nah, dengan awal juz setelahnya. Nah. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya para qurra atau para qari yang melakukan hal ini. Berhenti di tengah-tengah pembicaraan. Di tengah-tengah pembahasan yang masih berkaitan. Alladzina la yura'una hadhil adab, yang mereka tidak memperhatikan adab-adab ini. Wala yufakkiruna fi hadhil ma'ani, dan tidak memikirkan makna-makna ini. Karena sebagian qari ya mereka berhenti di tengah-tengah kalam, ya, pembicaraan yang masih berkaitan. Nah, karena sebab akhir juz atau karena sebab itu adalah akhir hizb, ya, atau yang semisalnya. Namun kata beliau, jangan tertipu dengan banyaknya para qari yang melakukan hal ini, yang mereka tidak memperhatikan adab-adab ini. Nah, dan tidak memikirkan makna-makna ini. Waliyamtathil, dalam suatu cetakan, wamtathil marwahul hakim Abu Abdullah bi isnadihi ani Sayyid Al-Jalil Al-Fudail Ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hendaklah seorang melaksanakan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim Abu Abdullah dengan sanadnya dari Sayyid yang mulia Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau Fudail bin Iyad berkata, la tastauhish turuqal huda likillati ahliha wa la taghtarranna bikathratil halikin. Jangan kalian khawatir terhadap jalan-jalan petunjuk, ya, karena sedikitnya orang-orang yang berpegang dengan petunjuk tersebut. Ya. Jangan kalian merasa takut atau merasa khawatir atau merasa kesepian. Ya. Jangan kalian merasa kesepian atau merasa takut terhadap jalan petunjuk, karena sebab sedikit, ya, pengikutnya. Ya. Wala taghtarranna bikathratil halikin, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang sesat. Nah. Ya, itu pengikutnya banyak, berarti itu benar. Jangan tertipu. Ya. Jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang tersesat atau binasa dari jalan Allah Azza wa Jalla. Tetaplah berpegang teguh dengan al-haq, kebenaran, ya. Walaupun pengikutnya sedikit. Dan jangan tertipu dengan banyaknya halikin, orang-orang yang binasa, orang-orang yang tersesat. Karena banyaknya pengikut bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan banyaknya pengikut. Walihadzal makna qala al ulama, Dan untuk makna inilah para ulama berkata. Untuk makna apa? Makna tadi, adab dalam membaca Al-Quran, jika dia memulai dari awal, dari tengah surat, hendaklah memulai dari awal pembahasan, awal pembicaraan yang masih berkaitan. Jika dia berhenti, juga berhentinya pada ayat yang pada akhir pembicaraan. Pada akhir pembicaraan yang masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ini adab dalam membaca Al-Quran. Jangan terikat dengan juz, hizb atau yang semisalnya. Jika hal tersebut masih dalam satu pembahasan, satu pembicaraan, masih berkaitan ayatnya. Untuk makna inilah para ulama berkata, qira'atu suratin qasiratin bikamaliha, membaca surat yang pendek secara sempurna dari awal surat sampai akhir surat, surat-surat yang pendek, afdol, itu lebih afdol min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadril qasirah, itu lebih afdol daripada membaca sebagian surat yang panjang biqadril qasirah, tapi dibacanya dengan pendek. Surat Al-Baqarah misalkan panjang kan, tapi dia membaca hanya beberapa ayat. Mana lebih afdol, antara membaca surat pendek secara sempurna dengan tadi sebagian surah Al-Baqarah yang pendek, hanya beberapa ayat dia baca? Kata beliau, lebih afdol membaca surat pendek ya secara sempurna daripada membaca sebagian surat yang panjang tetapi dengan beberapa ayat saja. Fa innahu qad yakhfal irtibat ala ba'dinn nas fi ba'dil ahwal. Kenapa lebih afdol? Karena kadang pada sebagian manusia tersamarkan keterikatan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Sebagian manusia enggak paham bahasa Arab. Enggak paham makna. Ya. Sehingga tersamarkan hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Apakah bisa mulai dari sini? Ya, ataukah tidak? Apakah bisa berhenti di sini ataukah tidak? Fa innahu qad yakhfal irtibat ala ba'dinn nas fi ba'dil ahwal. Karena kadang tersamarkan irtibat, kaitan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Pada sebagian manusia fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan. Sehingga untuk lebih amannya, ya, lebih amannya membaca surat yang pendek dari awal sampai akhir itu lebih afdol. Daripada membaca dari tengah surat dalam keadaan gak paham mana awal pembahasan, mana akhir pembahasan. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah ibn Abil Hudzail at-tabi'i al-ma'ruf. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Abdullah bin Abil Hudzail, seorang tabi'i yang ma'ruf, yang dikenal, Abdullah bin Abil Hudzail rahimahullahu taala. Beliau berkata, kanu yakrahuna an yakra'u ba'dul ayah wa yatruku ba'daha. Dahulu mereka membenci membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Hanya membaca beberapa ayat saja dari surat Al-Baqarah misalkan, ya. Kemudian meninggalkan ayat yang lainnya yang masih berkaitan, ya. Yang masih berkaitan pembahasannya. Dahulu para ulama membenci ini. Tidak menyukai yang seperti ini, membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lainnya yang masih berkaitan pembicaraannya atau materinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya. Selesai dari pasal yang ke-24 dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.